Bismillahirrahmanirrahim. Yang tersisa dari faedah yang keempat setelah penjelasan tentang sahu yang dialami oleh Ibn Taymiyyah atau Sabqatu Qalam dari beliau, wa yumkinu an yuqala fi mas'alati ar-radd 'ala az-zawjayn. Ini yang tersisa. Man yaqra. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويمكن أن يقال في مسألة الرد أن يقال ويمكن أن يقال في مسألة رد على الزوجين أنه إذا لم يكن وارث بقرابة ولا ولاء فإنه يرد على الزوجين لأن طيب إني دلو wa yumkinu ayyuqala fi masalati ar-rajul 'ala az-zawjayn annahu idza lam yakun warithun bi qurabati wa la'in fa inna yarju 'ala az-zawjayn. Tayyib. Yani mungkin untuk dikatakan kata Syekh pada masalah ar-rajul kepada az-zawjayn yaitu apabila tidak ada waris, yakni tidak ada ahli waris dengan sebab qurabah, hubungan kekerabatan. Wala-walain tidak ada juga ahli waris dengan faktor wala. Adanya zauj atau zaujah pada masalah itu. Nah, fa'inna yuraddu ala zaujain, maka sungguhnya harta yang tersisa dikembalikan kepada zaujain. Nah, karena tidak ada ahli waris lainnya dengan dari kalangan kerabat, tidak pula wala. Nah, kira. Lianna dzalika aula min sarfihi ila baitil mal alladhi yakunu li umumil muslimin fa inna baina az-zawjaini min al-ittisalil khasi ma laysa li umumil muslimin fa yakunani ahaqqu bima baqiya ba'da fardihima min baitil mal. Baik. Lianna dzalika aula min sarfi ila baitil mal. Nah, ini alasannya. Karena hal itu lebih, ya, lebih tepat. Nah, lebih pantas, lebih layak diberikan kepadanya dibandingkan diserahkan ke Baitul Mal, yang Baitul Mal itu untuk kaum muslimin. Nah, fa'innama fa inna baina zawjaini min al-ittisalil khass, karena antara suami istri ada hubungan khusus, ya, ada hubungan khusus antara keduanya, ma laisa li umumil muslimin, yang tidak dimiliki oleh keumuman kaum muslimin. Jadi fayakunani ahqqa bima baqiya ba'da fardihima min baitil mali, sehingga keduanya, ya, lebih berhak mendapatkan apa yang tersisa dari harta setelah jatah warisan yang telah ditetapkan untuk keduanya dibandingkan baitul mal. Nah, itu alasannya. Ya. ويحتمل أن يحمل على هذا أن يحمل على هذا ما روي عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. نعم. ويحتمل هذا الشيخ أن يحمل على هذا ما روي عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. طيب. Ada kemungkinan, ya, apa yang diriwayatkan dari Uthman yang telah lewat, dinukil dari riwayatkan dari Uthman radhiyallahu anhu, Nah, ada kemungkinan untuk dibawa kepada makna ini. Dibawa kepada makna ini. Nah, mana itu penyebutan Utsman? Nah, paragraf 6, paragraf 6. Faedah Rabi'ah, paragraf ke-6. Wa amma az-zawjani fala yuraddu 'alayhima. Adapun zaujan tidak dapat pembagian warisan harta yang tersisa. Kemudian dinukil keterangan Ibnu Qudamah dan Mughni. Nah, di sini disebutkan illa annahu ruya an Utsman annahu radda ala zauj. Di sini kan Ibnu Qudamah menyebutkan kemungkinan barangkali zauj itu asabah. Ini sudah dijelaskan ya. Atau dha rahim. Nah, yakni min dzawil arham. Baik. Atau a'tahu min baitil mal la ala sabil mirath, atau memberikan kepadanya sebagai distribusi dari baitul mal, yakni dimasukkan ke baitul mal kemudian distribusikan ke dia, bukan sebagai pembagian warisan, tapi distribusi dari baitul mal tetap diberikan ke dia. Dan dia termasuk dari keumuman kaum muslimin yang berhak dapat dari baitul mal. Ini dia kemungkinan disebutkan oleh Ibnu Qudamah ya, menjawab ini. Riwayat bahwa Utsman melakukan rad harta yang tersisa kepada zauj. Ibnu Uthaymin di sini mengungkapkan ya, kemungkinan yang lain, yaitu apa di sini? Yaitu memang dirot, yakni Utsman memang melakukan rot kepada zaujain di situ, kepada zauj kasusnya. Ya, memang rot itu. Tetapi Utsman melakukan rot itu karena ya tidak ada ahli waris dari kanan kerabat yang berhak diberi dengan rod. Tidak pula dari kalangan wala yang warisinya secara ta'sib yang tersisa. Nah, maka dirod kepada dia karena dia lebih berhak dibandingkan kaum muslimin yang lain, yang lainnya. Iya kan? Paham ya? Bisa difahami? Jadi ada berapa kemungkinan berarti menjawab riwayat dari Utsman. Nah, karena ini harus dijawab, ini karena mazhab Hanafiya dan Hanabilah, dan ini yang kita ikuti, yang ditajil Munafiq rahimahullah juga Ibn Taymiyah sebelumnya, mengatakan tidak ada rad ala zauj. Nah, bagaimana menjawab riwayat dari Utsman? Jika memang riwayat itu benar dari Utsman, ya, bahwa melakukan rod kepada zawuj. Nah, kalau kita menganggap bahwa itu memang rod, tidak ditakwil ke maknalah lain seperti yang dilakukan oleh Ibnu Qudamah. Nah, memang rod itu artinya ada harta yang tersisa dan dirod kepada zawuj, karena seperti yang dijelaskan Ibnu Utsaimin rahimahullah di sini. Nah, karena tidak ada waris qurabah. Wala. Artinya satu-satunya mewarisi di situ hanya zauj. Setelah zauj diberi berapa berarti? Nisf. Setengah. Asal masalahnya dua. Berarti satu. Tersisa satu. Satu ini untuk siapa? Daripada dimasukkan ke Baitul Mal, ke rumah muslimin, lebih berhak zaud karena ada ittisal khas, ada keterkaitan hubungan khusus suami istri dibandingkan kaum muslimatnya, dia lebih berhak. Kemungkinan kasusnya seperti itu. Nah, adapun jika mau ditakwil bukan rod itu, maka jawabannya seperti kata Ibnu Qudamah, bukan rod tapi dia asoba atau dia daul arham atau itu jatah dari baitul mal. Ya, jelas ya. Nah, amala masail raddin. Oh iya, jadi selesai ini. Sekarang kemudian kita menunggu diajarkan di sini bagaimana cara mengerjakan masalah rod. Nah, di sini ada judul amalu masailir raddi. Amalu masailir raddi. Nah, ikra. Kunna katabna amala masailir raddi huna thumma ra'ayna ba'du an nurji'aha ba'da tashih wallahu al-muwaffiq. Saya mengatakan mulanya ya, kami telah menulis ya cara mengerjakan masalah-masalah rod di sini. Tsumma ra'aina, kemudian kami ya berpandangan ya ba'du, setelahnya jadi diubah. Setelah itu oleh Syekh an nurji'aha ba'da tasfi'i an-nurji'ah yani an-nu'akhirah. An-nurji'ah yani an-nu'akhirah. Kami berubah pandangan setelahnya untuk menunda, ya, mengakhirkan hal itu ba'da tasfi'i, setelah pembahasan tasfi'ih. Wallahul muwaffiq. Nah, iya juga karena jika tidak tahu bagaimana naam. Allahu a'lam, atau bagaimana sisi pandangnya Syekh. Naam. Ya, karena tashih ini naam, sistem perhitungan yang artinya mungkin akan menjadi dasar ya untuk masalah rod. Baik. Nah, jadi kita akan masuk ke tasyih. Jadi kita lihat kembali, ini kan yang kita pelajari ini sampai di sini. Ya. Judul pembahasannya adalah at-ta'silu wat-tashihu. Ya, at-ta'silu wat-tashihu. Nah, at-ta'sil. Nah, ini yang kita lewati di sini. Yaitu tahsilu aqalli adadin takhruju minhu syamul masra bila kasrin. Nah, menghasilkan angka nominal yang keluar darinya ya jatah-jatah warisan yang telah ditetapkan pada masalah itu bila kasrin tanpa pecahan. Jadi aslul masalah adalah aqallu adadin takhruju minhu sihamu bila kasrin. Jadi asal masalah itu artinya pokok masalah yang yakni angka ya, yang menjadi asal masalah, pokok masalah angka nominal yang keluar darinya jatah warisan itu ya tanpa kasat, tanpa pecahan, jadi bisa terbagi habis gitu. Nah, dan itu sudah digambarkan bagaimana cara menetapkan asal masalah. Nah, dan di sini kita pelajari, setelah kita menetapkan asal masalah, kemudian kita bagi, yakni asal masalah itu adalah angka yang kita tetapkan nominal, yang kita anggap bahwa harta dibagi sekian, yakni dibagi ya. Asal masalahnya misalkan 2 berarti dibagi 2 gitu. Nah, kemudian kita bagikan ya jatah warisan yang ada dan terbagi tanpa keluar darinya siham tanpa pecahan. Nah, dan kemudian kan kita uji, kita siham itu kita hitung kembali, jika persis sama dengan asal masalah kan selesai. Jika siham itu kita hitung kembali ternyata lebih besar daripada asal masalah, kan terjadi apa? Aul. Kita naikkan angkanya, kan begitu. Jika kurang siham totalnya berarti terjadi rod. Nah, bagaimana jika terjadi rod? Bagaimana cara perhitungan? Nah, ini yang masih ditunda oleh Syekh. Yang kita tunggu di sini tapi ditunda oleh Syekh. Justru Syekh berubah pikiran, tadinya sudah ditulis di sini, berubah pikiran sudah diubah pembahasan tashih dulu. Apa itu tashih? Nah, di sini kan juga sudah disebutkan di sini. Tashih tafsilu aqal adan yang kesuara wa fil kasri. Nah. Jadi di sini pada pembahasan tashih Syekh mengatakan sabaqa laka anna tashih tahsilu aqalli adadin yang qasimu 'ala al-warathati bila kasrin. Sabaqalak, telah lewat ya untukmu bahwa at-tashih tahsilu aqalli adadin, menghasilkan angka terkecil, angka nominal, yang qasimu 'ala al-warathati, yang bisa terbagi habis kepada ahli waris bila kasrin tanpa pecahan. Nah, ini di mana lewat? Ya baru saja di sini sebelumnya di pembahasan tahsil wa tashih. Dan kemudian di sini tashih dibahas secara khusus. Nah. Nah. Kita belajar tashih sekarang di sini. Nah, qira. At-tashihu sabaqa laka anna at-tashih ta'silu aqalli adadin yang qasimu 'ala al-warasati bila kasrin. Tayyib. Nah, lanjut wa ala hadha la tahtaju ila at-tashih fi ma ya'ti. La nahtaju. Anta tahtaju. Ihtaj. La nahtaju ila at-tashih fi ma ya'ti. Ala hadha, berdasarkan hal ini, la nahtaj, kita tidak butuh kepada tashih fi ma ya'ti pada perkara-perkara berikut. Ada tiga di sini. Ada tiga hal. Ini tidak butuh tashih. Ini tidak butuh tashih. Yaitu al-awwal. Al-awwalu idza kana al-warasatu asabatan li anna asla mas'alatihim min adadi ru'usihim qallu aw kasuru. Baik. Yang pertama, idza kana al-warasatu asabatan, apabila ahli waris semuanya asobah. Nah. Gampang ya. Mayit. Ya. Yang mewarisi. Anak laki-lakinya semuanya. Punya anak laki-laki 5. Sama. Tidak ada ahli waris yang lain. Hanya anaklah laki-laki 5 orang. Misalkan, tidak ada luar syarat, tidak ada ibu, tidak ada bapak, tidak ada. Sama? Tidak ada istri misalkan kalau dia bapaknya, atau tidak suami kalau dia ibunya. Nah. Li'anna asla mas'alatihim min adadi ru'usin. Ini tidak mustahil. Kenapa? Karena asla masalahnya, ini pokok masalah mereka, asal masalahnya, min adadi ru'usim, dipetik dari jumlah kepala mereka. Qallu, jumlahnya sedikit, mereka sedikit, au kathru, atau mereka banyak. Jadi misalkan, tadi, mereka bertiga, mayit, bertiga, ibn, berarti berapa asal masalahnya? Berarti 3. Masing-masing dapat 1. Sama. Ya sedikit. Kalau misalnya anaknya 10. Iben ini. Berarti kan kathru 10 ya. 10 berarti. Kalau misalkan Iben 2. Kemudian bint juga 2. Nah. Ada ru'us berapa ini jadinya? Asal masalahnya berapa? 6. Iben dapat 2. Bint dapat 1. Berapa? Kan 2 banding 1 kan? yakni ibn dihitung berapa kepala? Dua, kepalanya dua. Nah, dihitung dua jatahnya. Tamam. Berarti ini dua, ini dua, ini satu, ini satu. Berarti dibagi berapa hartanya? Enam. Dibagi enam. Bagi saja. Hah? Berapa miliar berarti? Dua per enam kali sekian miliar. Dua per enam kali satu. Tinggal dibagi. Tamam. Nah, selesai langsung habis, tidak ada apa, tidak ada yang tersisa, pecahan tersisa. Nah, Athani, jadi tidak butuh tashih, langsung beres. Athani yang kedua. Athani, idza kana al-warasatu dzawi fardin mardudin alaihim wa hum min jinsin wahid li anna asla mas'alatihim min adadi ru'usihim aidon. Athani idza kana al-warasatu dzawi fardin mardudin alaihim. Apabila ahli waris itu dhawi fard min ashabil furud, ya, bukan asabah. Mardudin alaihim. Nah, dhawi fardin yang mardudin alaihim, yang dirot kepada mereka jika ada harta yang tersisa, dibagi kembali, dihabiskan kepada mereka. Berarti keluar dari sini, keluar dari kalimat dhawi fardin mardudin alaihim, ahli waris, ada dua yang keluar. Yaitu apa? Zawj atau zawj? Zawja. Karena zawj atau zawja kan tidak mendapat rot. Ya. Wahum min jinsin wahidin. Dan mereka min jinsin wahid. Satu jenis. Naam, li anna asla mas'alatihim, karena pokok masalah mereka sama, min adadi ru'usihim aidan, juga dari jumlah kepala mereka. Langsung dihitung saja. Nah, misalkan ya, misalkan ambil contoh dari sini. Iya, misalkan mayit meninggalkan bintan misalnya ya. Habis enggak? Nah, mayit meninggalkan bintan, bint. Berapa? Jatahnya bintan? Tsulutsan. Tsulutsan. Berarti asal masalah? Tiga. Salah? Salah. Salah. Nah, 2/3. Dari 3? 2. Hah? 2 ya? Nah. Berarti 2. Kita hitung sihamnya sekarang. Siham ya, saham, ya, ada ini 2. Sementara aslu sihamnya 2, aslu masalahnya 3. Ya, ini yang dinamakan siham yang ini ya. Sahamnya ini jatahnya ini. Nah. Nah, berarti tersisa berapa? Satu. Nah. Nah, sihamnya ini nih. Tadi ini saham jatuh di sana kan 2/3. Asal masalahnya 3 sehingga menghasilkan 2. Jadi kita total ternyata masih kurang satu. Berarti tersisa harta satu ya? Hah? Tamam. Berarti apa yang dilakukan? Rot. Dirot kemana? Ya dirot ke keduanya. Karena keduanya juga ahlur rot. Nah, berarti sebenarnya, ya, setelah kita ketahui ini rot, berarti cara membagikan warisannya langsung saja dihitung. Berapa kepala ini? 2. Berarti harta dibagi 2 saja. Di antara keduanya fardhon warad waraddan. Karena dua tadi fard, yang satunya rad, kembali saja semua ke keduanya, jadi langsung saja dihitung jumlahnya. Berarti dua kepala dan masing-masing dapat satu. Itu contohnya. Nah, itu maksudnya di sini idza kana al-warathatu dzawi fardin marduni alaihi wa hum min jinsin wahid. Karena asla masalatihim min adadi ru'usihim aidan. Nah, apalagi jika satu bint. Hah? Yang mewarisi satu bint, ya sudah. Hitung aja berarti sah. Saat dia dapat fardhu wa raddah. Nah. Baik, al-thalithu. Al-thalithu idza kanat as-sihamu munqasimatan 'alal warasati. Munqasimatan 'alal warasati. Fa in kana as-sihamu. Baik. Titik dulu, karena di sini ini yang ketiga nih. Ini yang ketiga. Yang setelahnya itu pembahasan baru. Ini perkara ketiga yang tidak butuh tashrih. Nah, apabila siham, ya, ini tadi jatah waris yang telah dibagikan ini. Nah, munqasimatun, itakan tisihamu munqasimatan alal warathah, terbagi habis kepada warathah, maka tidak butuh tashih. Nah, tidak butuh tashih. Nah, coba kita ambil contoh. Saya tidak mencontohkan di sini. Tidak memberikan contoh. Nah. Gambarannya itu siham ini ya, yang ini. Jadi kalau misalkan andaikan ada masalah ya, siham untuk warasa tersebut ya sekian. Tapi jumlah misalkan 3 banat atau semisal itu. Nah, itu tidak terbagi habis. Ada kasar yang tersisa, ada pecahan yang tersisa. Maka ini butuh ditasrih. Nah, tapi ini gampang karena langsung selesai. Nah, mungkin oleh karena itu saya di sini langsung, ya. Yang jadi masalah kalau butuh tasrih, ya. Kita langsung masuk saja, ambil paling tidak satu. Nah, fa in kana tisyamu munqasiratan. Fa in kana tisyamu munqasiratan alal waradat. Munqasiratan. Munqasiratan. Yeah. Alal warathati aw ala ba'dihim fala yakhlu imma yakuna al inkisaru ala fariqin wahid aw ala fariqain fa aktsara fa hatani halani. Fa in kana tisyamu munkasiratan ala al waratha, apabila siham ya jatah ini munkasiratan ala al waratha, terbagi pecah ya dengan pecahan atas waratha. Kalau dibagi ada pecahan, ada per-per yang dihasilkan. Nah, tidak utuh terbagi habis gitu. Au ala ba'dihim atau atas sebagiannya, fala yakhlu. Nah, fala yakhlu maka tidak lepas dari dua keadaan. Nah, imma an yakuna al-inkisaru ala fariqin wahidin. Ya. Imma apakah inkisar itu terjadi, pecahan itu terjadi atas satu kelompok warasah, au ala fariqain atau dua kelompok warasah, fa aktsar atau lebih tiga, ya misalkan lebih dari dua atau lebih dari dua. Fa hatani halani, maka ini dua keadaan. Al-halul ula ayyakun al-inkisaru ala fariqin wahid kulna fihi nadrun wahid wa huwa nadru bainahu wa baina sihamihi. Antum senam mawakaf kalau na'at, ya diwakaf biar jelas. Nah, falana fihi nadhrun wa wahid. Wahidun. Ya diwakaf. Ala fariqin wahidin. Falana fihi. Baik. Nadhrun wahidun. Ha, wa huwa an-nadhru bainahu wa baina sihamihi. Fa imma ay yakuna bainahuma muwafiqatun fa imma ay yakuna bainahuma muwafaqatun fa imma ay yakuna bainahuma muwafaqatun aw mubayanatun fa in kana bainahuma muwafaqatun fardudir ru'usa ila wafqiha thumma dribhu fi asli almas'alati aw awluha awliha aw awliha in kana ailatun In kanat a'ilatun fima balagu. In kanat a'ilatan. Khabar. In kanat a'ilatan. Yani in kanat al-mas'alatu a'ilatan. Tayyib. In kanat a'ilatan fima balagu. La, sampai di situ. Nah. Fama balagu. Fama balagu man'uhu tashihu. Hah? Fama balagu ini. Anu kayaknya cetakannya ini. Tidak pakai ko, titik koma mana. Nah, fama balago faminhu. Fama balago faminhu tashihu. Tashihu. Tashihu. Wa indal kismi yudrabu sihamu kul. Sahmu. Sahmu kulla warisin. Kulli. Kulli warisin minal mas'alati bima Dorobtaha bihi takhruju nasibahu. Yakhruju nasibuhu. Baik, peran ini, perhitungan. Nah. Ana baca. Al-halul ula. Ini butuh pelan-pelan memang ini. Nah, kalimat tentang perhitungan ini memang. Nah. Sedikit agak sulit, tapi kalau difahami gampang. Al-halul ula yang pertama, yakuna al-inkisaru ala fariqin wahidin. Inkisar. Pecahan itu terjadi atas satu kelompok warasah. Falana fihi nadhrun wahidun, maka ya pada kasus masalah itu na'am kita hanya melakukan satu tinjauan, nadhrun wahid yakni satu tinjauan. Wa huwa an-nadhru bainahu, yaitu tinjauan bainahu ya antara warasa fariq wahid tersebut. Bainahu ini kembali ke fariq wahid ini. Bainahu yaitu antara satu kelompok warasa tersebut. Wa baina sihamihi dan sihamnya, jatah warisan yang mau dibagi kepada mereka. Karena ketika mau dibagi kepada mereka ini tidak bisa terbagi habis secara utuh. Mesti ada pecahannya. Fa imma an yakuna bainahuma muwafaqatun aw mubayanatun, maka kemungkinannya apa? Apakah antara keduanya terjadi muwafaqah? Ya, muwafaqah itu ada kesesuaian. Angkanya bertemu pada kelipatan tertentu, itu muwafaqah. Ada kesesuaian angka yang bertemu pada kelipatan tertentu, misalnya kelipatan 2 gitu. Nah, au mubayanatun atau ya bertolak belakang, yakni berbeda, yakni tidak ada kesesuaian. Nah, mubayanah satu genap satu ganjil, itu mudahnya mubayanah apa? Tidak adanya kesesuaian, tidak. Nah, karena satu ganjil satu genap, tidak bisa ketemu kan? Tidak ada muwafaqah sama sekali di situ. Nah, fa in kana bainahuma, nah, kita ambil dulu yang muwafaqah. Fa in kana bainahuma muwafaqatun, apabila antara keduanya, ya tinjauan perbandingan antara satu kelompok warasa tersebut ya dengan siham jatah yang mau dibagikan kepada mereka ya angkanya adalah muwafaqah ya kesesuaian pada kelipatan tertentu, maka caranya Naam. Fardudil ru'usa ila wafqiha. Fardudil ru'usa ila wafqiha. Naam. Maka kembalikan ar-ru'us, yakni jumlah warasa pada satu kelompok tadi itu, Farik Wahid itu, ila wafqiha, kembalikan ke angka kelipatannya. Ya. Ke angka kelipatannya. Thumma dribhu, kemudian angka kelipatan yang dipetik itu dikalikan. Idrib itu artinya kalikan. Fi aslil mas'alah, ke aslil mas'alah. Auliha, atau ke aulnya, angka aulnya, pertambahannya. In kanat a'ilatan, apabila masalah itu mengalami aul. Nah, fama balagha, hasil perkalian tadi, faminhu tasihhu, maka dengan angka itulah ya akan menjadi benar. Itu tasihihnya, pembenaran. Tasih itu artinya pembenaran angka supaya bisa terbagi habis semua, tidak ada lagi pecahan nanti. Faminhu tasihhu, dengan itulah menjadi benar. Nah, wa indal qismi, dan saat pembagian, yudrabu sahmu kulli warithin, dikalikan sahm, ya, jatah kulli waris, setiap ahli waris, minal mas'ala, dari mas'ala yang ada, bima darabtaha bihi, dengan angka yang anda kalikan asal mas'alah tadi. Ya, yakhruju nasibuhu, akan keluar ya bagiannya. Nah, nah ini setelahnya penjelasan ingkana bainahuma mubayanah. Tapi jika kita langsung lanjut ke mubayanah, yang ini saja kayaknya tidak tergambar kalau tidak langsung masuk ke contoh. Kita loncat aja langsung ambil contohnya. Misal nanti kita kembali. Misalul muwafaqati, langsung ambil contoh biar jelas. Misalul muwafaqati. Misalul muwafaqati ayyahlika halikun an ummin wa arba'ati a'mamin. Baik, contoh al-muwafaqah. Jadi ada kesesuaian angka pada kelipatan tertentu. Nah, yaitu ada halik, mayit, meninggalkan ahli warisnya. Ini harus pakai kertas ya, jelas ini harus dihitung ini. Nah, ya, ini butuh kertas tersendiri. Jadi untuk perinya kertas tersendiri. Karena panjang. Jadi tulis di paling atas, kemudian di bawahnya arba'at a'mam. Ini farikun wahid, ini yang dimaksud ini. Empat paman. Am. Ya, paman saudara bapak ini. Sekandung atau seayah. Jadi asobah ini. Nah, empat orang ini. Empat orang farikun wahid, satu kelompok a'mam. Jumlahnya empat orang. Sama. Fal mas'alah. Kita hitung masalahnya sambil mengikuti penjelasan Syekh. Baik. Arba'at a'mam ya. Tamam. Coba fal mas'alah. Fal mas'alatu min thalatha lil ummi thuluth wahid wal baqi ithnan lil a'mam wa humul arba'ah. Baik. Fal mas'alatu min thalathatin, masalahnya thalathah. Bagaimana bisa kam lil Hah? Thuluth ya. Tidak ada far'un warith, tidak ada luminal ikhwa, thuluth. Ini empat nih, sisanya al-baqi, untuk al-baqi ini. Berarti asal masalah thalatha. Nah, sepertiga tadi, berarti thalatha. Kam lil wahid. Saham, ini siham yang ini. Jadi saham untuk berapa sahamnya dari warisan sah? Satu. Fardnya sepertiga. Aslul masalahnya tiga. Saham dari warisannya satu. Karena harta dibagi tiga, ya, tiga saham begitu. Nah, dia dapat satu saham. Al-baqi kam? Itsnan. Dua saham untuk empat paman. Wal-baqi itsnan. Al-baqi itsnan. Lil-a'mam. Wahum arba'atun. Nah, dua saham dari tiga harta, tiga sahabat, apa masalahnya, untuk empat paman. Bagaimana cara membaginya? Hanya dua mau dibagi empat. Berarti kan terjadi apa? Inkisar. Iya kan? Terjadi inkisar, terjadi pecahan ini. Nah, tapi kita lihat jumlah paman 4, sahamnya 2. Ada kesesuaian angka pada kelipatan tertentu. Kelipatan berapa ketemunya? Ini namanya muwafaqah. Ini muwafaqah. Ini kesesuaian angka pada kelipatan tertentu. Kelipatan berapa? Kelipatan 2. Iya kan? Kelipatan 2. 2 kali 2 4. Kan begitu? 4 kali 4 bagi 2 2 ketemu. Nah, yang ini 2 tambah 2 4. Baik. Nah, bagaimana tadi teorinya? Caranya fardu dirruus, fardu dirruusa ila wafqiha. Nah, lihat keterangan tadi al-halu ula itu, fardu dirruus, kembalikan ya. Ya. Angka jumlah kepala mereka, jumlah orangnya maksudnya, ila wafqiha, ke angka kelipatannya. Nah, di sini lihat di contoh, sinkronkan dengan penjelasan saya, kembali ke contoh, bolak balik gini biar gampang difahami. Wa yuwafiqu. Wa yuwafiqu binisfi. Atau nanya baca biar antum konsentrasi. Wa yuwafiqu binisfi. Wa yuwafiqu binisfi, dan sesuai dengannya, selaras dengannya, bin nisfi, dengan setengahnya. Nah, ini kan kelipatan dua kan? Maksudnya, lihat, wal baqi tsnani lil a'mami wa hum arba'atun la yanqasimu alaihim wa yuwafiqu bin nisfi, dan ada kesesuaian nilai pada setengahnya. Yani empat dibagi dua dapat dua ketemu. Itu nis maksudnya. Yuafiqu bin nis, yakni empat a'mam ini jika dibagi dua, nis itu kan setengah kan? Nah, setengah dari empat berapa? Dua. Itu maksudnya yuafiqu bin nis, karena kelipatannya kelipatan dua. Nah, jadi fardu dirru'us ila wafqiha, fanaruddu ru'usahum. Fanaruddu ru'usahum, maka kita mengembalikan ru'us, jumlah mereka, jumlah orangnya itu, angkanya, ila nisfiha, ke setengahnya. Berarti 4 bagi 2. Nah, supaya ketemu dengan angka 2 sahamnya. Itsnaini. Hasilnya berapa? 4 bagi 2 hasilnya berapa? Hasilnya 2. Nah, hasilnya 2, simpan angka 2 di sini, di atas ini. Simpan di atasnya ini aja. Nah, di atasnya ini misalkan. Nah. Kemudian teorinya di sini, summa dribhu, kemudian kalikan hasil tadi itu fi aslil mas'alah, kalikan pada aslul mas'alah atau awliha in kanat 'ilal, atau angka awlnya jika ada awl. Nah, jadi di sini kelanjutannya, wa nadribuhu fi aslil mas'alati, dan kita kalikan pada aslul mas'alah salasa. Berapa aslul mas'alah? 3. Ya kan? Dikalikan dengan 3. Kan begitu. Ya. 2 kali 3 berapa? Nadribuhu fi aslil mas'alati salasatin yablughu sittatan, mencapai angka Hasilnya berapa? 6. 2 kali 3, 6. Tulis di samping sini. Nah, tanpa kolom lagi 1. Di sini hasilnya. 6. Tashihnya di sini ya. Angka tashihnya. Jadi tashih asal masalahnya berapa jadinya? 6 ya. Nah, 2 kali 3, 6. Sama? Wa minhu tashihu. Nah, kan di sini tadi di keterangannya teorinya fa ma balagha fa minhu tashihu. Yani fa minhu tashihul masalah. Maka ya hasil perkalian tadi ya dari nilai itulah ya masalahnya jadi benar. Nah, jadi di sini wa minhu tashihu berarti tashihnya adalah 6 masalah. Nah, lil ummi thulutsu. Ah, teorinya dulu. Wa indal qismi, dan ketika pembagian, yudrabu sahmu kulli warithin, dikalikan saham setiap ahli waris, sahamnya di saham setiap ahli waris dikalikan sahmu, yudrabu sahmu kulli warithin minal masalah bima darabtaha bihi, ya, dikalikan kepada angka yang engkau kalikan tadi asal masalah dengannya. Nah, yakhruju nasibuhu, maka akan keluar bagiannya, jatahnya. Nah, jadi sini kembali ke contoh lil ummi berarti ats-tsulutsu wahid. Berapa sahamnya di sini sudah kita hitung tadi. Saham berapa? Dari tsulutsu tadi satu. Nah, wahid ini sahamnya ini kita kalikan ke angka tadi yang sama. Asumsinya dikalikan 2 tadi. Jadi ini juga dikali 2 ini. 1 sahamnya juga dikalikan 2. 1 kali 2 berapa? 2. Ah, berarti kita tulis di kolom yang tas ini 2. Jadi sekarang dapat 2 saham. Wal baqi lil a'mam. Dan sisanya untuk al-a'mam yaitu tadinya 2 kita kalikan ke yang dikalikan dengannya asum masalah tadi yaitu 2. Kali 2 juga berarti dapat 4. Nah, ithnan wal baqi lil a'mam ithnan bi ithnaini bi arba'. Hasilnya 4. Baik. Yakhruju nasibu. Naam, li kulli wahidin wahid. Sekarang bisa terbagi enggak? Li kulli wahid masing-masing am dapat 1. Terbagi habis sekarang tanpa pecahan. Masing-masing dapat 1. Jadi ini asal masalah yang pertama tadi, hasil awal tadi 3 saham untuk 1 saham untuk 4 paman 2. Tapi karena tidak bisa terbagi habis terjadi pecahan, maka ditashih yakni simpelnya harus dibesarkan angkanya ya. Harus dibesarkan angkanya supaya bisa terbagi tanpa pecahan. Nah rumusnya, ya angka 4 dengan 2 itu ketemu pada kelipatan 2, yakni nah dikembalikan sesuai dengan kelipatannya untuk agar sesuai, berarti 4 bagi 2 dapat 2, itu ketemu. Jadi kembalikan ke angka 2 kemudian dikalikan semuanya nih, perbesar semua jadi 2 kali 3 dari atas semua. Asal masalahnya 2 kali 3 jadi 6. Saham kali 2 berarti jadi 2. Saham a'mam kali 2 berarti jadi 4. Akhirnya terbagi habis kan. Itu maksudnya tasfi. Baik, sementara ini ya. Mubayana nanti. Dan anda coba carikan contoh lain nanti untuk mengasah. Ya. Kalau angkanya 6 dengan 3 misalkan. 6 dengan 3. Misalkan faridnya 6. 6 orang. Kemudian sahamnya 3. Berarti apa ini? Muwafaqah juga ya. Farid. Faridun wahid itu 6 banat misalkan. 6 banat. Sahamnya hanya 3. Kan enggak bisa lah. Pecahan yang kisah kan. Nah ini apa termasuk muwafaqah? muwafaq. Kelipatan berapa? Kelipatan tiga. Berarti wafqnya dikembalikan wafqnya berapa? Supaya bisa sesuai 6 bagi 6 bagi 3. Iya kan? Nah. 6 bagi 3. Karena dia kelipatan 3. Jadi dilihat kelipatannya. Berarti menghasilkan 2. Nah, berarti dikalikan. Tasihnya dikalikan saja. Asmasah dikali 2. Sahamnya dikali 2. Begitu. Begitu cara mencari wafq. Jadi pertama dianalisa dulu kelipatannya, kelipatan berapa. Nah, kemudian dia dibagi dengan kelipatannya itu. Seperti tadi kelipatan 2. Nah, berarti 4 bagi 2. Ini 6 dengan 3 kelipatan 3. Berarti 6 bagi 3 2. Nah, gitu. Nah,